cemas akan ancaman. Ketika aku lemah atas segala jeritan. Ketika aku kehilangan. Kehilangan arah, manusia, dan segalanya. Dikecam, tapi menerjang amarah.